السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-33, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tariqatu ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat, di dalam menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas tentang sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah tawakuf di dalam permasalahan lafaz. Jadi kalau ada sifat yang tidak disebutkan lafaznya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka tawakuf, kita tidak berkomentar. Adapun dari sisi maknanya, kita melakukan tafsil, rincian. Kalau yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah makna yang sesuai dengan makna-makna sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan maknanya benar. Tetapi ketika kita merinci sifat tersebut, maksud dari sifat tersebut, lalu kita dapatkan bertentangan dengan sifat yang telah dikabarkan dalam Quran dan As-Sunnah, maka kita menolaknya. Itu metode Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah membacakan 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Al-A'raf 180. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaknya kita berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Dan di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjauh, meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Dan berpalinglah, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkanlah oleh kalian, berpalinglah kalian dari orang-orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan melakukan tahrif, perubahan, mengubah-ubah sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalih ta'wil, sebenarnya hakikatnya tahrif, ya, tapi mereka istilahkan dengan ta'wil. Padahal ta'wil fi mustalah as-salaf bimakna at-tafsir. Ta'wil dalam pengertian atau dalam penggunaan di zaman salaf, zaman para sahabat, ta'wil bimakna tafsir. Dan tafsir bimakna al-bayanu wal-idah. Penjelasan, penerang, makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan, Rasulullah mendoakan sahabatnya Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Ta'wil di sini bukan mengubah lafaz, tetapi artinya adalah tafsir. Tapi indal mutaakhirin, ya, indal mutaakhirin, kalau penggunaan ulama-ulama mutaakhir yang datang belakangan, mereka artikan ta'wil itu sebagai pengganti tahrif. Sebenarnya lebih pas kita katakan tahrif, perubahan makna, atau perubahan yang ekstrim, merubah lafaz. Ya, itu ilhad, berpaling, fi asma'ihi. Begitupun orang-orang yang ta'til, seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, atau seperti Mu'tazilah, ya, mazhab i'tizal, yang melakukan i'tizal dari majlisnya Abul Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Mereka melakukan i'tizal, mereka meninggalkan majlisnya Al-Hasan Al-Basri karena tidak setuju dengan pendapat beliau, atau karena pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bertentangan dengan keyakinan sesat mereka. Tokoh-tokohnya Wasil bin Atha' misalnya, ya, Abu Ali Al-Jubai dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh siapa? Mu'tazilah. Mereka melakukan ta'til. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat. Mu'tazilah menolak semua sifat dan menetapkan nama. Mereka adalah ahlu ta'til, kelompok yang melakukan ta'til. Adapun Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan sebagian kecil dari sifat. Sebagian kecil dari sifat mereka nafikan. Sebagian kecil dari sifat mereka tetapkan. Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagian kecil dari sifat mereka tetapkan. Sebagian besarnya mereka nafikan atau mereka ta'wil. Dan mereka menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ala tariqati salaf, yang berjalan di atas jalannya salaf, berjalan di atas manhaj salafuna salih, orang-orang salih yang terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, para a'immah al-madhahib al-arba'ah, para imam-imam di mazhab yang empat, atau para ahlul hadith. Mereka menetapkan apa-apa yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, As-Sahihah, yang sahihah, tanpa mereka melakukan tahrif, perubahan, tanpa mereka melakukan ta'til, penolakan, tanpa mereka melakukan takyif, menanyakan bagaimana, dan tanpa mereka melakukan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu ayat pertama terkait dengan perintah dari Allah agar kita berpaling dari orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat terkenal di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita nafyu at-tashbih. Kita menafikan tashbih atau nafyu at-tamthil. Kita menafikan tamthil dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalaupun ada kesamaan dalam nama, tetapi berbeda dalam hakikat. Allah melihat, tapi lihat Allah itu sempurna. Penglihatan Allah itu sempurna. Melihatnya Allah itu sempurna. Adapun melihatnya makhluk adalah lemah, cacat, tidak sempurna. Allah itu mendengar, tapi mendengarnya Allah adalah sempurna. Sedangkan mendengarnya makhluk adalah lemah, adalah kurang. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah nafyu at-tamtsil. Allah menafikan adanya tamtsil. Tetapi ayatnya tidak sampai di situ. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karenanya kata para ulama, ya, bahwasanya di ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat wujubu nafyit tamthil. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 di dalamnya ada kewajiban nafyu at-tamthil. Kita menafikan adanya keserupaan. Tetapi di waktu yang sama ma'a wujubi al-itsbat, kita tetap wajib menetapkan. Jadi menafikan tamsil tanpa harus menafikan adanya keserupaan ma'al itsbat, dengan tetap menetapkan apa-apa yang datang dalam Quran dan Sunnah. Buktinya Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti Allah menafikan adanya penyerupaan. Tetapi setelah itu Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Berarti kita nafikan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, dan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada pesan bahwa ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak disebut sebagai orang yang tamtsil. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un, wa huwas sami'ul basir." Bagian pertama menafikan tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagian kedua adalah menetapkan. Kalau Mu'tazilah tidak begitu. Mu'tazilah ingin menafikan keserupaan dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara menolak. Menolak nama dengan menolak sifat. Mu'tazilah pun ingin mengamalkan ayat ini, tapi mereka tolak sifat, hanya nama yang mereka tetapkan. Asy'ariyah, mereka menetapkan hanya sebagian sifat. Menurut mereka itulah sifat yang pantas atau yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, lalu sifat yang lainnya ditakwil, diubah, dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, ya, atau dalam kitab-kitab misalnya akidah yang dinukil dengan riwayat yang bersambung, seperti misalnya Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya beliau Syarhul Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, ya, menyebutkan bagaimana akidah salaf, ya, bagaimana akidah salaf di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Isra. Di ayat 36 Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Ini menjadi dalil untuk kaidah yang ketiga. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah punya arah? Kita cari di Quran Sunnah tidak disebutkan lafaz itu. Maka secara lafaz, tawakuf. Tapi secara makna, kita tanya, apa yang Anda maksud arah itu apa? Yang Anda maksud Allah itu Apakah Allah disifati dengan arah? Maksud arah apa? Oh iya, apakah Allah diliputi timur, barat? Oh tidak. Lalu ada orang yang berkata Allah itu tidak disifati dengan arah, misalnya. Allah tidak disifati dengan arah. Kita katakan, apa maksud Anda dengan arah? Oh iya, dia tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di atas, tidak di bawah. Oh, Anda mengatakan tidak di atas. Itu tidak benar. Telah mutawatir dalil dari Quran, dalil dari as-sunnah, as-sahihah, dan ijma' para ulama salaf, ya, bahwasanya Allah itu disifati dengan al-ulu, maha tinggi. Bahkan di antara nama Allah al-ali, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Wahuwal aliyul azim, dan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah naik amal-amal saleh. Di bulan Syaban ini amal-amal saleh dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang maha tinggi di atas. A'amintum man fis sama'? Apakah kalian tidak beriman kepada zat yang maha tinggi di atas langit sana? Ada seorang sahabat yang menampar wajah budaknya, wanita. Kemudian dia merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Maka dia bawa wanita ini ke hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dia ceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, apakah engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku utusan Allah? Budak itu berkata, iya aku bersaksi. Rasulullah berkata, aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu berkata, Allahu fis sama. Allah itu di atas langit yang paling tinggi, yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Allah itu di atas. Dan siapa aku, kata Rasulullah? Engkau adalah Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, i'tiqha. Merdekakan wanita ini, fa innaha mu'minah. Sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Dan Fir'aun ketika membantah dakwah Nabi Musa, dia berkata, ya Haman, ya Haman ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, menteri Fir'aun, buatkan untukku menara-menara yang tinggi, aku hendak melihat Tuhannya Musa. Ya, jadi Fir'aun saja menetapkan. Ya. Dan terlalu banyak. Rasulullah di peristiwa Haji Wada, beliau berkhutbah di Padang Arafah. Inna dima'akum wa amwalakum haramun kahurmatikum fi yaumikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian adalah haram untuk ditumpahkan. Sebagaimana haramnya tempat kita berkumpul ini, waktu di mana kita berkumpul ini. Apakah aku telah menyampaikannya kepada kalian? Para sahabat berkata, telah engkau sampaikan tanggung jawabmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, persaksikanlah ya Allah. Allah maha tinggi. Berdasarkan Quran, sunnah, ijma' ya. Atau bahkan berdasarkan fitrah. Fitrah manusia ketika berdoa, mereka tertuju kepada zat yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Rasulullah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan masalah doa dan permintaan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah menyaksikan ya Rasulullah, wajahmu yang berbolak-balik ke langit. Maksudnya meminta kepada Allah, kapan arah kiblat itu diubah ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَوْهَا. Kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang kau sukai, yang kau ridho. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Terlalu banyak. Kalau kita sebutkan terlalu banyak. Ya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah menuliskan kitab apa? Ijtima. Juyushul muslimin ya. Fi harbil alal mu'attilah al-jahmiyah. Saya punya kitabnya cukup tebal di rumah. Diterbitkan oleh Darul Fawaid. Ya, judulnya itu Ijtima'u Juyushul Muslimin. Berkumpulnya tentara-tentara Islam di dalam memerangi orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'attilah. Itu beliau menyampaikan dalil yang begitu banyak terkait dengan sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Isra ayat 36 mengajarkan kita untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Di ayat yang lain, wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian berbicara atas Allah sesuatu yang kalian tidak mengilmuinya, tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita lanjutkan membaca apa yang beliau sampaikan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kita ada di halaman 167. Barangkali ada yang punya buku di rumah, Tashil al-Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Tashil al-Aqidah al-Islamiyah, diterbitkan oleh Madarul Watan. Ya. Dikatakan mimma yanbagi at-tanbihu alaihi. Di antara perkara yang penting untuk kita perhatikan, anna ahlas sunnati wal jamaah, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yu'minuna, mereka semua beriman, bi'anna, bahwa sesungguhnya jami'a sifatillahi azza wa jal, bahwa semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, as-thabitatu, bi'anna jami'a sifatillahi azza wa jal, as-thabitah fil kitabi was sunnah, ya, sifatin haqiqiyah, semuanya adalah sifat-sifat haqiqiyah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat rasul dan orang-orang yang setia meniti jejak mereka, mereka beriman bijami'i, kepada semua sifat-sifat Allah yang thabitah. Ya. Yu'minuna bi anna jami'a sifatin. Mereka meyakini bahwa semua sifat-sifat Allah ats-tsabitati, yang tetap berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, semuanya adalah sifatin haqiqiyah. Semuanya adalah sifat yang hakiki. Apa maksudnya sifat hakikiyah? La majaziyah, bukan sifat majaziyah. Ini penting. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah min ashabi rasulillah alaihi salatu wassalam wa man ba'dahum, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka, dari para imam-imam tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam fuqaha, para imam-imam muhaddithin, ahlul hadis. Mereka meyakini bahwasanya semua sifat-sifat itu adalah hakikiyah, sifat yang hakiki, sifat dengan arti yang sebenarnya, la majaziyah, bukan sifat majas, bukan sifat-sifat yang memiliki pengertian majas. Atau kita sering bilang, ya majas juga dalam bahasa Indonesia ya. ada majas hiperbola dan lain sebagainya kan. Saya mengatakan, saya pergi ke kebun binatang Ragunan, lalu saya melihat singa harimau. Singa dan harimau. Arti singa dan harimau di situ hakiki ya. Yaitu hewan yang buas, yang ada di kebun binatang. Tapi kalau saya mengatakan hari Jumat ini saya sholat di Masjid Al-Ikhlas, dan saya lihat di atas mimbar singa. Saya melihat singa di atas mimbar. Artinya saya melihat seorang pengkhutbah yang berkhutbah dengan semangat berapi-api. Itu namanya majas. Itu namanya majas. Saya mengatakan dalam perang Uhud, singa Allah meninggal. Singa Allah mati syahid. Apakah singa Allah artinya hewan yang buas? Bukan. Tapi beliau adalah Hamzah, paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang digelari Asadullah. Dalam peristiwa, misalnya apa? Dalam peristiwa perang Yamamah, dalam memerangi orang-orang murtad, pengikut Musailamah Al-Kazzab, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, menunjukkan kehebatannya. Pedang Allah yang terhunus menunjukkan kehebatannya. Pedang di sini bukan pedang hakiki ya, tetapi majaziyah. Maksudnya adalah Khalid ibnul Walid, kan begitu? Ya, maksudnya bukan pedang dalam arti pedang. Ya, tapi pedang di sini diartikan adalah apa? Khalid ibnul Walid, pedang Allah yang terhunus. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka mendengar sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bahwa sifat-sifat itu adalah hakikiyah, adalah sifat hakiki, la majaziyah, dan bukan sifat majas. Dan hal ini adalah perkara yang bisa dikatakan ijma', kesepakatan di antara ulama salaf. Di antara yang menukil ijma' di sini banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki yang meninggal 368 Hijriah. Ada nukilan bahwa beliau mengatakan ijma'. Begitupun yang menukil ijma' di antaranya adalah Al-Hafiz Abdul Qasim Al-Isbahani yang meninggal 457. Begitupun di antara yang menukil ijma' adalah Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita bacakan satu dan selanjutnya nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain. Dikatakan di sini, waqad naqala Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki. Ibnu Abdul Bar, Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala telah menukil ijma'a ahli sunnati wal jamaah ala dhalik. Ibnu Abdul Bar telah menukil ya ijma'nya ahli sunnah atau ijma'nya para sahabat di dalam permasalahan bahwa sifat-sifat Allah itu hakikiyah la majaziyah. Apa kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid? Kitab terbesar dalam fikih Maliki ya. Kalau dalam fikih Syafi'i Al-Majmu', Hambali Al-Mughni, Hanafi apa Usul Sarkhasi ya. Disebutkan dalam kitab At-Tamhid, Ahlus Sunnati wal Jamaah mujmi'una 'alal iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnati. Ahlu sunnah telah bersepakat atas, atau ahlu sunnah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang waridah, yang datang, yang disebutkan secara keseluruhannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, wal imanu, dan mereka beriman, wal imani, dan mereka juga beriman, biha, kepada nama-nama dan sifat tersebut, wa hamalaha alal haqiqah, dan mereka memahami sifat-sifat itu dengan makna hakikat, la alal majaz, bukan di atas makna majaz. Ijma' ahlu sunnah wal jama'ah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik, tetapi mereka tidak melakukan takyif, tidak menanyakan bagaimana, wala yahudduna fiha sifatan mahsurah, dan mereka tidak membatasi jumlah sifat. Kaidahnya seperti kita sudah bahas, nama pasti mengandung sifat, tapi sifat belum tentu nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha, adapun ahlul bid'ah, baik jahmiyah ataupun mu'tazilah, wal khawariju ataupun orang-orang khawarij, fakulluhum yungkiruha, mereka mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang total mengingkari seperti jahmiyah, ada yang mengingkari sebagian seperti mu'tazilah, nama-nama masih ditetapkan, tapi sifat mereka tolak. Wala yahmilu syai'an minha alal haqiqah, dan itu orang-orang sesat itu, jahmiyah, mu'tazilah, khawarij, tidak, mereka tidak pernah memahami satupun dari sifat itu sebagai sifat yang hakikiyah. Jadi mereka anggap semua sifat Allah itu apa? Majaziyah. Wa yaz'amuna anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menggelari orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah alal haqiqah, mereka sebut dengan musyabbihah. Ini jadi orang-orang yang sesat, jahmiyah, mu'tazilah, khawarij, ketika melihat ahlu sunnah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, mereka katakan haulai musyabbihah, mereka itu adalah orang-orang yang mentasbih Allah dengan makhluk. Itu gelar yang diberikan oleh orang-orang sesat kepada siapa? Kepada ahlu sunnah wal jamaah. Wahum inda man asbataha nafuna lil ma'bud. Adapun mereka, orang-orang jahmiyah dan mu'tazilah, menurut ahlu sunnah, mereka itu orang yang menafikan adanya Allah. Karena mereka katakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Artinya ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Walhaqqu, adapun pendapat yang kuat, fima qalahul qailun, dari apa yang dikatakan oleh manusia, ya, bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi, ya, adalah apa yang datang dari Quran dan as-sunnah, ya, wahum a'immatul jamaah walillahil hamd, adapun pendapat yang benar di dalam memahami apa yang datang dari Al-Quran dan as-sunnah adalah apa yang dipahami oleh para sahabat, ya, para a'immah ahlu sunnah wal jamaah, bukan yang dipahami oleh orang-orang jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan, pengikut Ja'ad ibn Dirham, ya, bukan juga para pengikut Wasil bin Atha, Abu Ali al-Jubai, ya, atau Az-Zamakhsyari dan lain sebagainya dari kalangan ulama-ulama Mu'tazilah, ya. Dan bukan juga pendapat orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti mereka. Tetapi pendapat yang benar di dalam masalah memahami hakikat nama-nama dan sifat adalah apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bagaimana sahabat memahami istiwa? Bagaimana sahabat memahami sifat turun? Bagaimana sahabat memahami wajah, tangan, dan lain sebagainya? Kita kembalikan kepada penafsiran para sahabat, karena tentunya mereka langsung mendengar penafsiran ini dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita baca, ya, di kesempatan pagi hari ini. Walaupun sebenarnya masih ada nukilan ijma' dari dua ulama, yaitu Al-Hafiz Abu'l-Qasim Al-Isbahani dan Al-Hafiz Syamsuddin

menghitungnya bagaimana ya Ustaz, cetak pertanian tentang tanaman padi nisabnya itu berapa, dan kalau hutang tanamnya itu ada modalnya, ada pembayaran pekerjanya, untuk obatnya, itu apakah harus dipotong, dihitung dulu, dan nanti dihitung untungnya yang itu yang bisa dapatnya atau bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya Ustaz, terima kasih sudah menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya pembahasan ini sangat panjang ya. Pembahasannya sangat panjang, penjelasannya pun luas. Ini pernah kita bahas di rubrik Serambi Nabawi. Ya, tentunya kita tidak bahas lagi di kesempatan kali ini, tetapi secara umum saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 267. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari apa-apa yang baik yang kalian dapatkan atau yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Itu ayat yang menunjukkan tentang perintah untuk mengeluarkan zakat pertanian ya. Begitupun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am 400 ayat 141 Allah katakan waqtu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkanlah zakatnya di hari apa namanya kalian hasad panen, yaitu hari memetik apa namanya panen ya. Dan ini pembahasannya panjang. Ada misalnya, saya tidak akan terlalu panjang nanti membahas, tapi ada hadis ya, Rasulullah berkata dari Abu Burdah bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala'an pernah diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi SAW memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis, yaitu hintoh gandum, syair, hintoh adalah gandum halus, syair gandum kasar, kurma dan zabib. Kalau kita perhatikan semuanya adalah dari bahan-bahan pokok yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai makanan pokok. Begitupun ada riwayat yang lain dari Al-Haris Ibni Ali, beliau berkata zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi, yaitu bur, kurma halus, jika tidak ada maka kurma, gandum bur itu gandum halus, jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada kismis, dan jika tidak ada maka syair yaitu gandum kasar. Ya, dan masih banyak hadis yang lain. Adapun terkait dengan masalah apa namanya teknisnya atau nisabnya dulu ya. Nisabnya dikatakan dalam riwayat laisa fi maduna khamsi ausukin shadaqah, laisa fi ma khamsi ausukin shadaqah, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Dikatakan di sini satu wasak setara dengan 60 so, satu so 4 mud, satu wasak itu 60 so, satu so sama dengan 4 mud. Mud itu kalau kita bayar fidyah satu mud, satu so kalau kita ngeluarin zakat. Kalau kita ngeluarin zakat, jadi satu wasak 60 so. Kita mengeluarkan zakat kan sekitar 3 sekian liter ya. Maka dikali 60 itu satu wasak. Ya, sedangkan yang wajib adalah 5 wasak. Ya. Berarti kalau dikonversi dikatakan di sini sekitar 720 kilo. 720 kilo. Kalau kita konversi kepada kilo, ya. Artinya kalau Bapak menghasilkan misalnya 1 ton, ya 1 ton atau apa namanya? 1 ton atau 1000 kilo, maka sudah wajib. Ya. Itu secara umum seperti itu yang apa namanya? Yang disebutkan. Ya, walaupun mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Ammi Nur Bait, ya, ada kajiannya rutin setiap pagi di waktu subuh di Niaga TV. Begitupun ada Ustadz yang lain ya, ada Ustadz Aris Munandar dan lain sebagainya yang memiliki rubrik juga khusus di Niaga TV setiap zuhur ya, setelah zuhur, dan ada Ustadz Ammi setelah subuh. itu bisa ditanyakan beliau, Masya Allah memiliki kapasitas yang bagus terkait dengan permasalahan tersebut. Tapi kita tadi hanya menyebutkan dalil-dalil secara umum saja. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau pinjam uang dengan cara syar'i ke bank syariah supaya menjauhi riba, apakah boleh? Wallahu a'lam bissawab. Bank itu tidak akan memberikan pinjaman uang. Ya, mereka tidak akan mengatakan bahwa itu pinjaman uang, tetapi mereka katakan itu adalah misalnya murabahah, pengadaan barang. Ya, rata-rata itu pengadaan barang yang saya ketahui. Karena memang kalau sejak awal istilahnya sudah menggunakan istilah meminjam qard, lalu ada tambahan, itu riba. Kullu qardin jara fihi naf' fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada manfaatnya, maka itu riba. Maka mereka nanti akan membuat akad seperti akad murabahah, ya, membeli barang jadinya, ya, jadinya membeli barang. Dan dalam Islam kalau akad pinjam meminjam itu tidak boleh ada keuntungan sama sekali. Jadi orang yang meminjamkan uang tidak boleh sama sekali mengambil keuntungan. Kalau ada keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, maka itu adalah riba. Ya, oleh karenanya kalau ragu ya mendingan ditinggalkan. Ya ragu lebih baik ditinggalkan. Dan biasanya di bank-bank syariah yang saya tahu itu pembiayaan. Ya itu pembiayaan atau bagi hasil dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, apakah pelaku bom bunuh diri akan kekal di neraka untuk selama-lamanya? Dari Fadil Pandan Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Allah alam bissawab ya. Kalau pertanyaannya sudah kekal di neraka atau tidak, tentunya kekal di neraka artinya mereka murtad. Artinya mereka melakukan syirik-syirik akbar. Tetapi menurut saya tidak sampai kepada kondisi seperti itu. Mereka orang-orang yang zalim dan orang-orang yang jahil terhadap hukum-hukum syariat. Karena mereka jahil, ya mereka mengatasnamakan apa jihad di dalam aksi mereka. Dan aksi mereka tidak bisa disebut jihad dari semua sisi. Dari sisi logis tidak disebut jihad, apalagi dari sisi syariat. Tidak ada satupun pembenaran syariat atas apa yang mereka lakukan. Mereka yang membawa bom, lalu mereka sendiri yang mati, ya. Targetnya pun tidak jelas siapa. Boleh tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam tempat ibadah seperti gereja dan lain sebagainya? Itu dilarang dalam Islam. Itu dilarang dalam Islam. Man adza dzimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Wa man qatala dzimmiyan falam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada aturan yang ditentukan oleh kaum muslimin. Tidak boleh dibunuh, diganggu, apalagi dibunuh. Ya, anak-anak tidak boleh diganggu. Orang-orang yang sedang beribadah tidak boleh diganggu, kan begitu. Tapi mereka tidak memperhatikan satupun batasan syariat. Dan tujuan daripada jihad itu adalah li'i'la'i kalimatillah, agar kalimat Allah menjadi tinggi. Tapi setelah jihad itu mereka lakukan, yang terjadi adalah manusia menjauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita yang berhijab diintimidasi. Dakwah menjadi tertekan. Jenggot menjadi sesuatu yang dianggap ciri dari radikalisme atau terorisme. Tidak ada maslahat yang didapatkan. Ya. Tidak ada. Targetnya tidak jelas siapa. Dan gagal misalnya. Sudah gagal, tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, tidak sesuai dengan kaidah apapun dalam syariat. Tidak dibenarkan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh, yang mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang, ada aktor-aktor di belakang mereka mungkin, yang memanfaatkan mereka. Memanfaatkan kebodohan mereka kepada ilmu-ilmu syar'i. dimanfaatkan keawamannya. Dan kadang dimanfaatkan semangatnya. Oleh karenanya hendaknya kita selalu duduk di majelis ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, tidak hanya mempelajari ayat-ayat dan hadis Rasul, berusaha memahami bagaimana amaliyah di dalam mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, kan begitu. Jangan belajar di apa namanya hanya mengandalkan tulisan-tulisan dari online, dari situs-situs, itu jangan seperti itu. Duduk, datang ke majelis ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu, ya, apa namanya, berusaha mencari agama dari sumbernya yang benar, ya. Itu saya rasa apa namanya satu perbuatan yang sembrono, tidak memiliki kaidah sama sekali, keluar dari semua batasan-batasan syariat, tidak bisa dibenarkan oleh hukum-hukum syariat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ya tentunya kita tidak berani mengatakan pelakunya kekal di neraka, tapi pelakunya zalim, ya zalim, ya, pelakunya adalah orang yang zalim, orang yang jahil, ya, mereka orang yang jahil dalam hal ini. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, tentang sholat berjamaah. Kalau imamnya itu bacaannya rusak di apa, apakah makmum ikut rusak, apakah harus pulang kembali sebagai makmum itu, Ustaz? Tergantung yang rusak di mana. Kalau di Al-Fatihah, iya, rusak sholatnya. Iya, Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah, iya. Kalau apakah harus diulang kembali sebagai makmum itu, harus sholat sendiri, Ustaz? Lebih baik mufaraqah, keluar dari sholat. Yang tadinya dia niat berjamaah jadi tidak niat berjamaah. Artinya dia keluar dari jamaah. Jadi tidak harus diulang kembali, Ustaz. Yang saya tahu tidak. Kalau kita masih di dalam sholat, ya, di dalam sholat, lalu kita niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Ya. Oh, okay. Jadi tetap di masjid, ya, Ustaz, ya. Gimana? Tapi tetap di masjid begitu. Tetap di masjid. Tetap di masjid. Ya, tapi kita tidak lagi mengikuti dia. Ya. Siap waktunya seperti itu, Ustaz. Soalnya imamnya enggak ada yang benar, Ustaz. Cari masjid yang lain. Daripada surat-surat jadi Al-Fatihahnya itu yang enggak benar juga, Ustaz. Cari masjid yang lain. Kalau memang tiap hari semuanya, dia jadi. Kalau iya. Kan kalau umum ya semuanya seperti itu di sini, Ustaz, ya. Gitu. Saya rasa tidak. Semuanya dipanjangkan, Fatihahnya ada yang dipanjangkan, terus ada yang huruf-hurufnya itu. Kalau hanya sifatnya panjang yang berlebih misalnya, itu tidak terlalu bermasalah, ya. Tetapi mengubah huruf, ya, mengubah, ya, kalau sekedar mohon maaf hukum-hukum tajwid kurang apa, kurang dengung atau kurang samar dan lain sebagainya, itu masih dimaafkan. Tapi kesalahan yang sampai mengubah makna, kesalahan yang baik. Jadi kalau memang sampai seperti itu, ya, cari masjid yang lain. Kalau tidak ada, ya, wallahu a'lam bishawab, ya sudah, kita sholat sendiri. Kalau memang tidak ada yang, seandainya tidak ada, seandainya misalnya kita tinggal di negeri yang minoritas umat Islam dan masjid hanya satu, dan masjid yang satu itu pun fatihahnya selalu salah, ya, untuk kesempurnaan sholat kita, sahnya sholat kita, lebih baik sholat sendiri daripada tidak sah. Iya, Allah. Kalau berjamaah sama keluarga itu gimana, Ustaz? Itu lebih utama. Kalau memang tidak ada pilihan jamaah di masjid, di rumah aja, ya, Ustaz, sama keluarga begitu, ya, Ustaz, ya. Kalau tidak ada opsi masjid yang benar bacaannya, yang sempurna bacaannya begitu, Ustaz. Tidak harus sempurna, tapi baik bacaannya. Artinya tidak melakukan lahnul jali, tidak melakukan lahan yang jelas, mengubah huruf misalnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini, Ustaz, mohon saran dengan ini apa, tim Niaga TV sebelum Ustaz Ami itu apa itu, ya, istilahnya ada petunjuk dari Ustaz Ami itu, jangan diputus dulu agar tidak ketinggalan ilmunya Ustaz Ami, Ustaz, ya. Baik, nanti saya sampaikan, barakallah. Iya, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah masih ada pertanyaan atau sudah habis? Masih ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak usia 18 tahun laki-laki kalau disuruh sholat kadang nurut, kadang enggak? Saya sudah berusaha dan berdoa agar anak saya menjadi anak yang saleh. Namun sholatnya harus disuruh-suruh. Syukron. Ya terus disuruh ibu, terus diingatkan, terus diajak dan berikan contoh-contoh yang baik. Kadang ada pengaruh keteladanan itu penting. Jadi kadang keteladanan dari seorang ayah, seorang anak yang tumbuh dan besar melihat ayahnya bolak-balik ke masjid, itu akan lebih mudah kita bentuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah terbesar anak-anak kita hari ini, mereka kehilangan sosok teladan. Itu yang jadi masalah besar. Oleh karenanya ketika kita melihat anak kita sudah 18 tahun, harusnya sudah mandiri, bisa sholat tanpa disuruh ya, kok tidak bisa seperti itu? Kita introspeksi diri, barangkali ada yang salah pada diri kita. Apakah kita mungkin kurang memberikan keteladanan kepada anak-anak kita? Ya kalau memang ada kekurangan keteladanan, ya kita berikan keteladanan. Tidak ada kata terlambat, beri keteladanan. Katakan mohon maaf kalau selama ini Bapak tidak memberikan contoh yang baik. Ya, tapi mulai hari ini mari kita sama-sama menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Berbicara sebagai orang yang dewasa, apalagi umur 18 tahun. Jangan jadikan dia tetap seperti anak-anak yang disuruh dan tidak. Tapi kita kayak ayo nak, kita sama-sama masuk surga. Ayo nak, kita sama-sama jadi orang baik. Ayo nak, sama-sama kita mencari pahala dan rahmat dari Allah. Ayo nak, kita ke masjid, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan hari ini. Artinya lebih kepada perbincangan bahwa dia orang yang dewasa, orang yang harusnya sudah paham kewajibannya, ya, dan didoakan. Selain diajak, didoakan, diberikan keteladanan, ya, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Allah alam bisawab. Pertanyaan keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rima di Sumatera Selatan, bagaimana hukum pajak pribadi yang sekarang lagi rame-ramenya diberitakan, dan apa itu pajak pribadi? Saya tidak tahu apa itu pajak pribadi. Ya, saya tidak tahu maksud dari pajak pribadi itu apa, saya tidak tahu. Tapi kalau pajak ya kita tiap hari sering bayar pajak kan. Ibu makan di rumah makan, itu ada pajaknya. Kita membeli sesuatu di swalayan atau minimarket, itu ada pajaknya. Dan hukum pajak dijelaskan oleh para ulama kontemporer ya. Kalau memang itu sebagai satu darurat, satu hal yang darurat, bahwa negara tidak bisa menjalankan fungsinya tanpa uang itu, ya sudah, itu kondisi darurat. Sebagaimana di Indonesia ya, APBN itu kalau saya tidak salah berapa itu? 80%-nya atau 70% itu dari pajak. Artinya kalau pajak itu hilang, itu akan lumpuh, bahkan tidak bisa berjalan sistem negara. Ya, fungsi negara akan hilang di negara kita kalau tidak ada pajak. Ya memang begitulah kondisinya sekarang ya. Kondisinya seperti itu. Yang terlarang itu adalah pajak-pajak yang di pasar, yang ilegal, yang sifatnya premanisme dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah tercela. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ibu. Mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Apa itu? Setelah menyusul Syakban itu apa masih boleh puasa Senin sama Kamis Ustaz? Barakallah. Itu saja Ibu. Sama Ustaz. Kalau mau apa? Puasa Daud itu sedikitnya berapa lama Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Barakallah Ibu Wahyu di Semarang. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat selalu. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya berpuasa setelah lewatnya tanggal 15, tanggal 16, 17 masih boleh enggak puasa? Itu khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Syafi'i mereka berpendapat tidak boleh lagi berpuasa setelah tanggal 15. Hanya saja hadis yang digunakan adalah hadis yang lemah menurut para ahli hadis, yaitu hadis idzan tasofa sya'ban falasiyama, apabila bulan Sya'ban sudah lewat setengahnya, maka tidak ada lagi puasa atas kalian. Ya, ukama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau kita baca hadis itu dan kita baca penjelasan ahlul hadis bahwa hadis itu lemah. Ya, hadisnya lemah. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Ibnu Majah ya, hadisnya adalah lemah. Adapun pendapat yang lain selain dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tidak masalah. Yang terlarang itu adalah puasa sehari dua hari sebelum Ramadan bagi yang tidak terbiasa. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi saumi yaumin wa la yaumaini illa rajulun yasumu sauman falyasumhu." Rasulullah berkata, "Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan, jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari sebelum Ramadan au bi yaumaini atau puasa dengan satu dua hari sebelumnya." Jadi tidak boleh puasa satu hari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan. Illa, kecuali rajulun yasumu sauman. Kecuali bagi seseorang yang biasa berpuasa sunnah, Senin Kemis, fal yasumhu, maka silahkan dia berpuasa. Itu pendapat yang dipakai oleh, kalau saya tidak salah, mayoritas para ulama membolehkan. Setelah tanggal 15, yang terlarang adalah sehari atau dua hari sebelum puasa bagi yang tidak terbiasa. Dan para ulama mengatakan hukumnya bukan haram tapi makruh. Buktinya ada pengecualian. Ya, buktinya ada pengecualian. Kalau haram tentunya tidak diberikan pengecualian bagi yang biasa. Haram saja untuk semua. Tapi adanya pengecualian untuk yang biasa puasa itu menunjukkan makruh. Dan otomatis kalau itu hukumnya makruh, tidak ada makruh dalam mengerjakan yang qada. Artinya kalau Ustaz saya masih punya hutang dua, sedangkan Ramadan 3 hari lagi akan masuk, masih boleh enggak qada? Masih boleh. Ya, masih boleh. Kalau qada nazar itu masih boleh. Puasa Daud apakah ada batas minimal? Saya tidak tahu ada minimalnya, Ibu. Tetapi Rasul bernasihat kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, hendaknya di antara saum itu dipilih yang mungkin kita jaga selama-lamanya. Jadi kalau ada opsi puasa 3 hari setiap bulan, atau Senin Kemis, atau puasa Daud misalnya, pilih di antara 3 jenis puasa itu yang bisa istiqomah sampai mungkin kita nanti wafat meninggal. Dan kalau saum Daud, saya rasa sulit untuk kita istiqomah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullahnya seorang manusia semakin tua semakin lemah dia kondisinya. Maka cari puasa yang kira-kira bisa kita jaga sampai nanti. Dan itu ya kalau enggak hari 3 hari setiap bulan, Senin Kemis. Rasulullah berkata, "Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa inqal." Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi yang dilihat itu keistiqomahannya. Adwamuha wa inqal. Yang paling dawam terus menerus walaupun sedikit. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.